الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada sesi yang pertama tadi telah tersampaikan bahwasannya kita sebagai orang tua hendaknya memperhatikan terhadap pendidikan anak-anak kita. Terlebih dari itu, memperhatikan mereka adalah merupakan amanah. Dan lebih daripada itu, memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka adalah berarti menunaikan hak yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Kita sangat prihatin apabila ada dari kalangan orang tua yang tidak memperhatikan aspek pendidikan kepada anak-anak. Dalam pengertian pendidikan di sini adalah pendidikan yang bersifat keagamaan, yang itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para orang tua untuk menanamkan nilai-nilai agama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu, قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم saya waktu kecil, ketika saya kecil berada dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kanat yadi tadisu fi sahbati, dan kemudian tanganku mengacak-acak makanan yang ada di dalam tempayan tersebut. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatiku, ya gulamu sabbillah, wahai anak, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang dekat dengan. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita mendapatkan beberapa pelajaran penting terkait pendidikan anak. Kita melihat dalam hadis ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi teguran kepada seorang anak yang melakukan kesalahan, yang melakukan sesuatu yang tidak beradab, tidak beretika. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengarahkan anak tersebut kepada bentuk perbuatan yang harus dia kerjakan. Ketika anak itu salah, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai hanya teguran, tidak sampai di situ. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan irsyad, yakni bimbingan, memberikan sebuah solusi apa yang seharusnya diperbuat oleh seseorang yang telah melakukan kesalahan. Inilah pendidikan yang diberikan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Kalau anaknya salah, ya disalahkan. Tapi tidak diberi jalan keluar. Harus berbuat apa anak itu? Seorang anak membawa gelas berisi air minum untuk ayahnya. Tiba-tiba kemudian dia terpleset, jatuh, tumpah airnya. Orang tua langsung memaki-maki. Dasar. Mana matamu? Kan begitu. Anak disalahkan. Tetapi setelah itu bahkan mungkin anak dimarahi. Kamu bawa air begitu saja tak becus, tak bisa. Dimarahi. Maka berbeda sekali pendidikan yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak-anak. Kalau sebagian orang tua mungkin akan membentak-bentak anak karena gelasnya tumpah itu tadi. Tidak memberikan solusi. Misalnya, sudah, ambil lapnya sana. Ambil lapelnya. Bersihkan, kemudian taruh gelasnya, kemudian gelasnya pecah, ayo ambil sapu, segera benahi dan seterusnya. Maka apa yang disebutkan dari hadis Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ini memberikan pelajaran kepada kita ketika kita menegur seorang anak. Kesalahannya apa? Kemudian kita pun memberitahu apa yang seharusnya dia berbuat. Ini namanya pendidik. Faedah yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian membentak-bentak Umar yang kecil ini, tapi dengan lemah lembut memberikan bentuk kasih sayang dengan lemah lembut mengarahkan Umar bin Abi Salamah ini untuk memperbaiki diri. Kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak ini adalah sesuatu yang mengandung pelajaran yang besar. Dan inilah yang ditanamkan di dalam agama kita. Senantiasa mengedepankan tentang kelemah lembutan. Mengedepankan sikap-sikap rahmat. Jangan salahkan kalau sering terjadi tawuran antar kampung. Kenapa demikian? Karena sejak kecil anak-anak itu sudah dididik dengan pola-pola kekerasan. Pola-pola kekerasan sudah ditanamkan sejak anak-anak kecil. Anak salah, ambil rotan, hantam, tanpa mengetahui anak itu kesalahannya apa. Tanpa dijelaskan letak kesalahannya di mana. Dan kemudian apa yang harus dia perbaiki dari kesalahan tersebut. Tiba-tiba rotan yang sudah berbunyi. Pola-pola kekerasan sudah ditanamkan sejak kecil. Orang tuanya bertengkar di hadapan anaknya. Saling mencaci, saling memaki di hadapan anak. Itu artinya memberikan pendidikan yang tidak baik kepada anak. Menanamkan sesuatu yang tidak baik pada kepribadian anak. Sehingga kemudian anak meniru. Apalagi kalau suaminya menampar pipi istrinya. Dilihat oleh anaknya. Maka jangan salahkan kalau kemudian anak kita. Wa'iyadzubillah. Kemudian menampar adiknya. Kenapa demikian? Karena sudah diberi contoh oleh orang tua. Ini pola-pola kekerasan di dalam pendidikan anak. Senantiasa dikedepankan. Dan yang demikian ini sangat-sangat disayangkan. Karena sebenarnya agama ini mendidik umatnya. Lebih mengedepankan sikap rahmat. Sikap belas asih. Penuh kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengungkapkan, menceritakan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shay'an qat biyadi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangan sedikit pun, tidak pernah memukul kepada istrinya, tidak pernah memukul kepada pembantunya. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tengah berjihad di jalan Allah, baru beliau memukul. Itu pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ringan tangan. Tidak cepat naik hitam, marah, murka. Kemudian setelah itu, kekerasan. Tidak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tidak senang terhadap orang yang kemudian tidak memberikan kasih sayang kepada anak. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim, qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qabbala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma وعنده الأقرى ابن حابس فقال الأقرى إن لي عشر من الولد ما قبلت منهم أحدا قال أبو هريرة رضي الله عنه يا بحضر Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mencium cucunya yang bernama Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mencium cucunya, di sisi beliau ada seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Hafiz radhiyallahu anhu. Maka kemudian Al-Aqra menyatakan, aku memiliki 10 orang anak. Tapi tak satu pun dari ke 10 anakku itu pernah aku cium. Tidak pernah. Aku memiliki 10 orang anak. Tetapi tidak satu pun yang pernah aku cium. Fanadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada sahabat ini. Faqala, maka kemudian Nabi bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka tidak akan disayangi oleh yang di atas langit sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyukai terhadap orang yang tidak memberikan perhatian kepada anak. Dan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Naziruddin Al-Albani dalam kitab Sahih Jami Sahih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yazurul ansar wa yusallim ala sifyan wa yamsahu ru'usahum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkunjung ke orang-orang Ansar, berziarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi salam kepada anak-anak. Wa yamsahu ru'usahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap-usap kepala anak. Mengusap-usap kepala anak-anak Ansar ini. Di dalam riwayat lain disebutkan wa yad'u lahum, dan kemudian Nabi mendoakan mereka. Lihat betapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saat berkunjung ke tempat lain, saat berkunjung mengunjungi sahabat-sahabat dari kalangan Ansar, tidak melupakan anak-anak. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memiliki sikap rahmat. Dan begitulah yang dicontohkan kepada umatnya, untuk senantiasa mengedepankan sikap rahmah ini, sikap belas kasihan, terkhusus di dalam masalah pendidikan anak. Oleh karena itu, apabila kita seorang pendidik, entah kita ini adalah orang tua kah, atau mungkin seorang ustadz kah, guru kah, di mana setiap hari senantiasa berhubungan dengan anak-anak, maka kedepankanlah sikap rahmah, sikap belas kasihan kepada anak. Jangan anak sedikit salah, kita naik kita marah. Jangan anak kemudian melakukan sesuatu yang kita kurang berkenan, kemudian kita memaki-maki, mencacinya. Maka yang demikian ini adalah pendidikan yang buruk untuk anak-anak kita. Dan dalam sebuah hadis dari Abi Qatadah Al-Harith Ibnu Rim'i radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menegakkan salat, dan kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Uridu an utawwila fiha." Aku inginkan salatku itu salat yang panjang bacaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan salat yang akan ditunaikannya ini panjang bacaan. Fa asma'u buka'a sabi. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang anak menangis. Fa atazawwazu fi salati karahiyata an asukta ala kubri. Ketika mendengar seorang anak itu menangis, maka kemudian kata Nabi SAW, aku ringkas salat tersebut, diperingkas, dipendekkan, dipersingkat salat tersebut. Kenapa demikian? Karahiyata an asukta ala kubri. Aku khawatir, aku tidak senang kalau sampai tangis anakku, sampai tangisan dari anak tersebut kemudian menyusahkan ibunya. Lihat betapa rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya mendengar tangis seorang anak saja, beliau sudah merubah apa yang beliau inginkan. Lantaran mendengar tangis seorang anak. Kalau orang tua zaman sekarang kan anaknya nangis, kalau orang Solo bilangnya ber, biarkan. Atau ucapannya biar tahu rasa. Di mana letak kasih sayang kita kepada seorang anak? Anak menangis itu karena dia belum faham. Dia menginginkan sesuatu, dia tidak bisa mengupayakannya. Belum bisa, belum faham. Akalnya masih terbatas. Fisiknya pun masih dalam keadaan pertumbuhan. Tidak sebagaimana fisik orang dewasa. Ingin bakso, dilarang orang tuanya. Tinggal lewat pintu belakang, cari tukang bakso. Begitu kan? Tapi kalau anak-anak, ingin sesuatu dilarang orang tuanya, tidak bisa dia berupaya, nangis. Itu anak-anak. Kondisinya memang sangat lemah. Dan jangan kemudian kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, memanfaatkan kelemahan anak-anak ini dengan perilaku-perilaku yang bersikap keras, asar, bahkan mengandung unsur-unsur pendzaliman terhadap seorang anak. Pendidikan anak di dalam agama ini senantiasa mengedepankan sikap rahmat. Sikap yang senantiasa akan memberikan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yuz'u fi syai'in illa shana. Sikap lemah lembut itu, sesungguhnya sifat lemah lembut itu, kalau dia ada pada sesuatu, maka niscaya sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang nikmat untuk dipandang. Tetapi manakala sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan apa? Buruk. Apa? Jelek. Maka ketika seseorang bersikap lemah lembut di dalam mendidik anak-anaknya, maka keindahan itu akan nampak. Namun sebaliknya, manakala kelemah lembutan itu dicabut, yang ada hanyalah kekerasan demi kekerasan. Sedikit salah pukul, sedikit salah caci maki, sedikit salah dilempar, maka tidak ada lain yang ada kecuali hanya keburukan, hanya kejelekan. Dan dengan pendidikan yang model seperti itu, maka itu berarti akan menjadikan anak-anak itu anak-anak yang menyukai kepada pola-pola kekerasan. Mungkin kepada orang tuanya kelihatannya anak itu pendiam, tapi ke teman-temannya main pukul, main jotos, main caci maki, atau bahkan mungkin ke adiknya, atau kepada siapapun yang sekiranya menurut sang anak ini adalah seseorang yang lemah, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Maka agama ini agama yang mulia, yang mengajarkan kelemah lembutan. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, inna Allah ar-rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Inna Allah ar-rafiq, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha lemah lembut, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kelemah lembutan di dalam setiap urusan, di segala perkara. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kelemah lembutan. Maka sudah saatnya bagi kita untuk mengedepankan sikap rahmah ini, sehingga kepribadian anak tertanam pada kepribadian anak sikap lemah lembut ini. Kalau sejak kecil dibiasakan keras, bahaya ini kalau anak sudah dewasa nanti dia jadi dai misalnya, wah yang ada kekerasan. Lisannya juga mengeluarkan kata-kata yang keras, tidak santun. Kalau dai seperti ini, kira-kira masyarakat akan menerima? Kenapa demikian? Karena lingkungan membentuk dia jadi orang-orang yang bersikap kasar. Maka umat pun akan lari dari dirinya. Kenapa demikian? Karena tentu umat tidak menyukai pola-pola kekerasan. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah yang diajarkan di dalam agama, terkhusus dalam masalah bab tentang pendidikan adab bagi anak-anak. Ketika kita menampilkan kelemah lembutan, itu sebenarnya sebuah pendidikan yang sangat bagus. Kita tidak perlu banyak bicara kepada anak. Nah, kamu jangan kasar. Tapi kita memberi contoh langsung. Ketika kita berbicara, bicara dengan santun. Jangan anak salah sedikit. Nama-nama binatang yang keluar. Dasar. Nama-nama binatang disebutkan satu demi satu. Maka yang seperti ini adalah sesuatu yang tidak. Ya kalau dikabulkan doanya ketika orang tua mengatakan seperti ini, terus mau jadi apa? Anaknya kemudian berperilaku sebagaimana binatang yang disebutkan oleh orang tuanya. Tidak bisa diajari, tidak bisa beradab, tidak bisa berakhlak, perilakunya seperti ini. Seperti apa? Seperti binatang yang disebutkan oleh orang tuanya. Apa yang keluar dari orang tuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pola pendidikan kepada anak itu harus benar-benar diperhatikan. Dan seorang sahabat meminta nasihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah awsi, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihati aku. Apa nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La taqlab. Diulang lagi oleh sahabat ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la taqlab. Berulang-ulang. Nabi menasihatkan jangan marah. Jangan jadi orang pemarah. Bahasa kita mungkin seperti ini. Jangan jadi orang yang bersumbu pendek. Bersumbu pendek. Petasan kalau sumbunya pendek. Masih dipegang. Sudah meledak. Kan begitu. Itu namanya manusia bersumbu pendek. Tersentuh sedikit saja langsung. Menggelegar. Datang toh. Jangan marah. Artinya jangan mudah kemudian kita naik pitam. Jangan mudah kemudian kita emosi. Apalagi menghadapi anak-anak. Apalagi dalam upaya mendidik anak-anak. Tapi anak ini lari-lari ke sana kemari. Ya kalau tidak lari-lari namanya bukan anak-anak. Anak-anak itu memang sedang masa pertumbuhan. Ada sesuatu yang baru dilihatnya. Yang oleh kalangan ahli pendidikan masa eksplorasi. Masa menggali sesuatu. Sesuatu ingin tahu. Punya mainan mungkin bongkar-bongkar. Meskipun tidak bisa dipasang lagi. Tidak sifatnya bongkar pasang, tapi bongkar saja. Nah, kemudian kita marah-marah. Baru diperlihatkan, sudah begini. Oh. Nah. Ini yang anak-anak yang mana? Yang marah-marah itu? Atau yang mana? Wajar. Maka bimbing anak-anak dengan sesuatu yang baik. Kalau memang dia membongkar-bongkar. Tunjukkan bagaimana cara merangkai. Tunjukkan bagaimana cara memperbaikinya. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi. Ketika ada seorang anak yang kemudian mengacak-acak makanan. Ingin ambil sana, ingin ambil sini, dan seterusnya. Nabi SAW menegurnya dan memberitahu cara yang terbaik yang harus dia perbuat. Kul mimma yali, ambil yang terdekat dengan. Kan begitu. Lantas langsung badannya ambil ke sana. Ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada seorang anak. Dan itulah yang kita contoh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian marah kepada sahabat kecil ini, Umar bin Abi Salamah. Tidak kemudian marah. Kalau marah, kalau ada orang tua yang melihat anaknya kurang berkenan, melakukan perbuatan kurang berkenan. Nah, kemudian orang tuanya marah. Kira-kira dengan marah, dalam keadaan marah itu, orang tuanya bisa memberikan solusi terbaik? Bisa mengarahkan, membimbing anaknya kepada sesuatu yang baik? Tidak akan bisa. Karena sudah diliputi oleh rasa marah, diliputi oleh emosi, maka dia tidak akan bisa kemudian memberikan irsyad, bimbingan kepada anaknya yang telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Itu dampak buruk dari sikap marah, sikap emosi yang tidak terkontrol. Yang akibatnya anak tidak mendapatkan bimbingan untuk melakukan sesuatu yang benar. Karena apa? Karena seorang sebagai pendidik, sebagai orang tuanya, atau sebagai gurunya, telah melampiaskan terlebih dahulu emosinya kepada anak-anak. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini salah satu bentuk metode yang diajarkan di dalam agama ini. Dalam masalah tarbiyatul aulad, pendidikan, maka mari kita jadikan rumah kita rumah yang penuh dengan sakinah, ketenangan. Di antara bentuk ketenangan itu, kalau ada masalah yang ditimbulkan oleh anak, dicarikan jalan keluar, dicarikan solusinya. Tidak lantas kemudian ketika ada masalah, sang ayah membentak-bentak, sang ibu omel, berkata-kata yang tidak baik. Mari jadikan rumah itu sesuatu yang memberikan sifat sakinah, ketenangan. Sehingga dengan demikian, pendidikan anak itu betul-betul berdasarkan atas manhaj, atas metode yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat, terkhusus dalam masalah pendidikan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.